Pandong aku tekan tuwo nganti sing ngisahke nyowo Kang Mas aku percaya kowe ra gampang kena kudu bebarengan joko ati ojo ngasih ngalami yo mung siji yo mung kowe tekan mati. sesandingan. Ojo mu iso ninggalke kenangan. Arep mongen konyo iki wis ilang salah siji. Ra bakal ono sing iso ngenteni. Thank you. Aku Thank you. Terima kasih.